Kalau kita mau jadi khairun nas, anfa'uhum linnas, jadilah manusia yang paling baik dengan cara paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Salah satunya adalah memberi manfaat dengan dua hal. Satu dengan ilmu, dua dengan harta. Ngajak dengan ngajar, berbeda. Kalau kita gak mampu mengajar, kita bisa mengajak. Pahalanya sama dengan mengajar. Dan ketika kita mengajak, ajaklah dengan mau'izzatil hasanah, dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Jangan mengajak dengan memaksa. Jangan mengajak dengan tadi, dengan ancaman-ancaman. Sampaikan berita gembira sebelum menyampaikan kalimat-kalimat ancaman. Ajak teman-teman kita untuk belajar bareng-bareng dengan keyakinan bahwa kita belum tentu lebih baik daripada dia. Ketika kita ngajak, bukan berarti kita lebih baik daripada dia, tetapi kita mengajak karena kita pengen sama-sama memperbaiki diri. Dan siapa tahu, kalau nanti dia dapat hidayah, dia lebih soleh dari kita, kita tetap dapat pahala dari setiap kesolehan dia.